kajian tematik Buya Yahya. Dipersembahkan oleh Sedekahnet Radio. Penyejuk hati, sentuh nurani, sentuh nurani. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Dan makna pengabdian ini bukan murni sujud, bukan. Akan tapi bagaimana kita menjadikan aktivitas kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang cerdas itu mudah di dalam beribadah. Orang alim itu ibadahnya tidak terlalu banyak tapi pahalanya gede-gede. Orang yang mengerti ilmu mudah di dalam menjalankan ibadah. Maka ayo kita sekarang belajar ilmu untuk beribadah yang benar. Ketahuilah bahwa orang baik yang sesungguhnya bukan orang yang hanya banyak sujud. Salawatnya ribuan, setiap malam bangun malam, puasa setiap hari, bukan itu. Akan tetapi orang baik adalah orang yang bisa menyeimbangkan antara hubungan kepada manusia dan hubungan kepada Allah. Sederhana sebetulnya. Dan yang paling berat itu ternyata menjaga hubungan dengan sesama manusia. Banyak orang tertipu, dan ini banyak-banyak tertipu, dan Nabi menyebutkan dalam hadis berulang-ulang orang tertipu. Ibadahnya mahebat. Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih, waktu Nabi bertanya atadruna manil muflis, apakah kamu tahu orang bangkrut? Para sahabat Nabi spontan menjawab, orang bangkrut itu orang yang enggak punya duit ya Rasulullah, enggak punya harta. Dijawab oleh Rasulullah, bukan itu orang bangkrut. Akan tapi orang bangkrut itu jago salat, jago ibadah. Man jaa yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang di hari kiamat datang dengan salatnya di dunia mah ahli salat, ahli ibadah masyaallah. Akan tapi apa, waqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadama hadza wa qadhafa hadza. Tapi kerjanya di dunia enggak peduli dengan sesamanya, sesaat ngomong nyelekit sama si A, ngambil duitnya si B, rebut waris segala macam urusan dengan saudaranya enggak karu-karuan. Maka ketahuilah, biarpun dia umroh setiap bulan, haji setiap tahun, setiap malam bangun malam, siang harinya puasa, dia adalah ahli neraka. Allah. Dia adalah ahli neraka. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disabdakan dalam hadis lain, seorang diadukan di hadapan Nabi, ya Rasulullah, inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, ada seorang ibu yang kerjanya bangun malam, masyaallah, tahajudan. Tahajudan, dikir, sholat, baca Quran setiap malam, mungkin 3 hari sekali khatam Quran. Qaira anna laha syai'an tu'dhi bihi jiranaha. Cuman dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangganya lekit. Dijawab oleh Rasulullah, la khaira fiha, enggak ada kebaikannya perempuan itu, innaha min ahlin nari, dia termasuk ahli neraka. Kita jangan tertipu. Kita sering ngurusi ibadah-ibadah toh, tapi sama istri tidak santun. Itu tadi ceritanya, seorang perempuan ngomong sama tetangga nyelekit masuk neraka. Itu tetangga, beda pagar. Bagaimana kalau nyelekit sama suami? Dan ini godaan kata Imam Bukhari. Banyak seorang perempuan ahli ibadah, tapi kalau ngomong sama suami tidak sopan. Nyakiti, ada. Dan itu penyakitnya ahli ibadah. Penyakitnya penghafal Quran. Penyakitnya perempuan menghafal Quran, penyakitnya perempuan ahli ibadah, adalah dia merasa dengan ibadahnya sudah bisa masuk surga, sehingga kalau ngomong sama suaminya, adalah seenaknya. Mungkin suaminya lebih bodoh dari dia. Kalau ngomong seenaknya tidak punya adab, suamimu adalah suamimu imam. Ada lagi, biarpun jago dakwah, jago ceramah, seorang laki-laki, masya Allah, kalau di luar senyum, santun kepada jamaah, tapi sama istrinya kadang tidak bisa menebar senyum. Itu ahli neraka. Kelihatannya mah hebat kiai ahli surga, enggak. Kalau tidak santun, tidak indah di rumahnya, bukan ahli surga. Ternyata pendidikan dari Nabi Muhammad itu indah semuanya. Sholat itu, lihat, pilih saja yang besar-besar. Sholat fardu. Setelah sholat fardu, sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Tekuni itu. Sholat ada, kita mengenal sholat tasbih. Masya Allah, pahalanya gede. Sholat-sholat yang lain pahalanya banyak, akan tapi tidak bisa mengalahkan sholat qabliyah ba'diyah. Bahkan kalau seandainya ada seorang ibu atau seorang bapak hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja, nggak pakai sholat sunnah, tapi kok sama orang lain baik, itu bisa menjadi ahli surga. Ya, sholatnya 5 waktu tok, nggak pakai tambahan. 5 waktu setelah itu khidmah ke suami, 5 waktu melayani anak, setelah 5 waktu jaga apa yang dilakukan itu. Tapi dia baik, hati mulutnya terjaga, nggak nyelekit, bisa menjadi ahli surga. Makanya jangan sampai kita menjadi orang tertipu. Sama seorang laki-laki kadang-kadang jago zikir, jago dakwah, jago ibadah, baca Quran terus, masjid iktikaf, sajadah, cangklong di sebelahnya. Kalau jalan Allah, Allah, Allah. Sampai di rumah enggak ada nebar senyum kepada istri. Mau apa dia? Wa'ti kulladhi haqqin haqqah. Senyum kepada istri pahalanya lebih dari puluhan rakaat yang dititikkan di masjid. Sampai menghantarkan putri. Menghantarkan putri. Menjaga putri. Ini. Jadi ibadah semuanya. Kalau ada seorang bapak mempunyai putri yang sekolah di tempat yang jauh sana. 5 kilo atau 4 kilo. Diantarkan pakai sepeda motor. Demi menghormat putrinya yang sekolah jauh di sana. Lihat. Pulang pergi ini capek berapa? Setengah jam kali 2, 1 jam. Ternyata 1 jam yang digunakan untuk mengantarkan istri lebih bagus daripada sholat semalam suntuk. Kalau orang paham makna ibadah. Karena menjaga putrinya. Sekarang tidak dititipkan teman laki-lakinya gratis. Atau naik angkot, desak-desakan dan seterusnya. Kita perlu ini ibadah itu yang cerdas. Itu sudah ibadah. Jangan dianggap sepele mengantarkan putrinya, menjaga putrinya. Menghantarkan istri, Allah, indah semuanya. Istri mau pergi, jangan suruh pergi sendiri misalnya. Saya perhatian kepada istriku, harus aku jaga. Di rumah, Masya Allah, Nabi SAW, ibadahnya Nabi ternyata tidak hanya sujud, kalau orang tahu. Nabi yakummu mangzilahu, Nabi ternyata membersihkan sampah, nyapu kalau bahasa sekarang. Allahu Akbar, imam besar dia. Imam besar beliau, lebih daripada raja. Akan tapi ternyata beliau di rumah juga menyenangkan istri yang membantu pekerjaan istri. Yakummu manzilahu, membersihkan sampah, membantu istrinya. Ini pekerjaan istri. Itulah pendidikan indah dari Nabi SAW. Maka jangan sampai kita tertipu baik kepada Allah saja. Oh, kalau suruh ibadah, ibadah, ibadah. Gak sadar dan subhanallah, kita menemukan orang semacam itu. Sampai suaminya ngadu. Aduh, istri saya bu ya, kalau urusan ibadah kayak gak pernah capek. Quran, sholat, Quran, sholat. Cuman sayang bu ya, kalau ngomong sama saya, Masya Allah. Saya hanya tanya, Mak, sudah masak belum? Masak, masak, masak. Tanya makanan, tok tanya. Kan tinggal ngomong belum atau sudah. Allah. Tidak bilang, Pak, tolong ibumu harus, istrimu harus segera datang ke sini. Ini kalau tidak diobati, rugi dia masuk neraka, biar guna ibadah. Saya ceritakan ada seorang perempuan nangis itu suami, kaling saking cintanya sama istrinya. Tapi istrinya enggak peduli. Hati-hati wahai para ibu. Hati-hati wahai para ibu, memperbanyak ibadah. Ibadahmu mengabdi kepada suami. Sampai dikatakan seorang istri di hadapan sang suami hendaknya tidak jangan memperbanyak sholat, tapi mempertajam matanya. Apa yang dibutuhkan sang suami? Mengambilkan segelas air lebih bagus daripada rokaat yang ditegakkan. Sama seorang suami pun demikian. Jadi kalau kita saling bertemu itu saling mengabdi, itu lebih bagus daripada ibadah. Baru setelah itu kita sama-sama ibadah, mungkin dengan izin bersama. Mungkin ada seorang yang jarang bertemu. Gunakan itu untuk keindahan di dalam rumah. Misalnya suami istri yang pulang seminggu sekali. Giliran pulang sholat, suami menemukan istrinya sholat. Mau dia sapa? Sholat lagi. Sholat lagi. Sholat lagi. Innalillah. Mau apa ibu-ibu semacam itu? Lihat. Jadi dengan sesama manusia. Kadang juga Masya Allah. Paling ngerti ilmu ustaz, paling ustaz di keluarganya, dia yang merebut waris saudaranya. Dia enggak sadar itu. Kadang umroh pulang pergi mendengar hadis yang umroh itu dihapus pahalanya dosanya oleh Allah. Kalau orang umroh dihapus dosanya oleh Allah, umroh dihapus dosanya oleh Allah. Jadi senang umroh, dia enggak sadar bahwasanya harta yang digunakan umroh itu urusan warisan yang belum beres. Dan itu tertipu. Begitulah iblis itu menipu. Iblis itu kalau menipu orang itu dengan ibadah itu yang paling banyak, bukan dengan kemaksiatan. Iblis menipu hamba Allah dengan kemaksiatan itu mah sedikit. Tapi iblis sudah berjanji la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sudah berjanji iblis, aku akan goda, ganggu manusia-manusia itu dengan cara baik. Gimana seorang istri biar masuk neraka? Suruh sholat ibadah. Sampai suaminya itu capek nunggu dia. Lagi yang ngajak iblis tuh. Sholat berkenaan terus ini sampai suaminya itu karena takut istrinya lagi membaca Al-Quran. Mau minta minum saja enggak berani karena istrinya megang Al-Quran. Begitu sebaliknya laki-laki juga sering ditipu oleh iblis. Ceramah, dakwah, ngaji. Tapi sampai di rumah mukanya cemberut. Waktikulani hakin haqqah. Jadi kalau engkau ada di rumahmu, hai para suami, maksimal gunakan untuk anak istrimu. Nabi SAW kalau di medan laga, beliau itu begitu gagah dan beraninya seperti orang yang enggak kenal kemesraan. Allah. Tapi kalau sudah di rumah itu mesra sama istrinya sampai seperti orang yang enggak kenal perang. Itu loh manusia hebat. Manusia hebat kayak begitu. Kalau sudah lagi perang itu seperti enggak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah dengan istri, ya Masya Allah. Indah. Jadi ini loh yang harus kita benahi, wahai para bapak ibu. Hubungan kita dengan manusia penting. Sholat 5 waktu. Sholat ba'diyah qabliyah. Duha. Witir. Tahajud. Malam hari. Sudah. Baca Al-Quran menjelang tidur. Sisanya adalah untuk mengabdi kepada anak-anak kita. Saudara-saudara kita. Kecuali ada orang yang memang tidak punya beban kewajiban. Misalnya seorang ibu sendiri. Suaminya sudah meninggal. Anak-anak sudah pada mandiri, maka perbanyaklah ibadah saat ini. Karena hubunganmu dengan manusia tidak banyak. Tapi yang masih punya istri, anak banyak, bermain dengan anak termasuk ibadah. Sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab itu selalu menyisihkan waktu, beliau adalah seorang khalifah, untuk bermain dengan anaknya, gulat. Sehingga pengikut-pengikut Sayyidina Umar berkata, ya khalifah, afa'alta dhalika wa anta khalifatu Rasulillah. Wahai khalifah Umar, engkau khalifah Rasulullah bermain kayak begitu dengan anak-anakmu? Huyonan gulet gitu, guling-guling gitu di halaman rumah itu. Apa Sayyidina Umar berkata? Wallahi, man lam yarham bi auladi falam yarham bi ummatihi. Kalau ada seorang pemimpin tidak punya kasih sayang kepada anaknya, bohong punya kasih sayang kepada orang lain. Dari sinilah akan dibangun kasih sayang kepada umat semuanya. Jadi perlu anak diberi hak ya. Kita jangan ibadah itu ternyata enak, subhanallah, senang sama anak. Tapi yang menjadi kelewatan itu sampai ini yang berlebihan. Mesra dengan keluarga sampai enggak sholat. Nah ini neraka ini. Main dengan anak enggak sholat. Enggak, Masya Allah. Bawa anak-anak kita ke masjid sholat. Diajak main ya. Bawa ke anak-anak kita semuanya. Indah. Itulah yang kita inginkan hidup dalam. Di dunia ini semuanya punya nilai ibadah. Semuanya ada nilai oleh Allah SWT sebagai pahala. Jadi baik di rumah dengan suami. Kalau lagi ibadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama anak juga begitu. Anda sebagai anak kalau bertemu dengan ibu bapakmu, jangan engkau perbanyak salat di hadapan matanya. Jangan menjadi seperti Juraij. Ibunya pengen minta tolong saja bingung. Masuk ke tempat ibadahnya Juraij masih salat. Ibunya balik lagi pengen minta tolong, lihat lagi masih salat. Lihat lagi masih sholat, akhirnya oleh Allah dihukum dengan dikerutuk sama orang, tempat ibadahnya dihancurin. Dan difitnah, padahal dia tidak melakukan, difitnah menjadi berzina. Ada seorang perempuan hamil, tiba-tiba mengatakan yang menghamilku adalah Juraij. Sampai Juraij dipukuli, padahal Juraij tidak melakukan apa-apa. Juraij, saya tidak melakukan apa-apa. Buktinya mana? Kata perempuan ini, kamu yang memilih, demi Allah saya tidak melakukan. Tak tahu ini anak kecil yang digendong seorang ibu tadi berkata, bukan Juraij yang menghamili ibuku. Tapi yang menghamili ibuku adalah penggembala kambing yang ada di sana. Selamat Juraij. Tapi sudah cukup dipukuli sama orang gara-gara apa? Meninggalkan ibunya. Allah. Meninggalkan ibunya. Atau tidak peduli dengan ibunya. Ayo kaum muslimin dan muslimat. Hidup kita jalani dengan keindahan. Ya. Ibadah pas-pasan. Tak apa-apa. Sholat fardu. Qabliyah ba'diyah. Jamaah ini saja. Berapa menit sih ini? Jamaah qabliyah ba'diyah ditekuni. Sebaik-baik sholat sunat adalah sholat qabliyah ba'diyah, disepakati. Sholat raweh pun tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya. Ada orang aneh. Sholat raweh mah iya. Tapi ba'diyah isya-nya enggak dilakukan. Ini adalah orang yang enggak ngerti. Ikan bandeng gedenya dilepas, ikan cetul, ikan kecil yang diambil. Jadi kalau pengen ibadahku yang gede-gede, oh ini ibadah kami ajari yang gede. Ibadah paling gede adalah sholat fardu. Setelah sholat fardu, sholat qabliyah ba'diyah. Sholat qabliyah ba'diyah semuanya ada kecuali ba'diyah. So, kecuali ba'diyah subuh sama ba'diyah asar tidak ada. Qobliyah Maghrib, ada sebagian orang bingung, katanya enggak ada Qobliyah Maghrib sama Qobliyah. Siapa mengatakan dia ada? Qobliyah Maghrib ada, Qobliyah Isya ada, cuman bukan dikukuhkan. Karena Nabi sudah menyebut, "Ma min fardhatin illa wa baina yadayha nafilatun liman syaa." Tidak ada salat fardu kecuali di depannya ada namanya salat sunat bagi yang menghendaki. Maka Qobliyah Maghrib juga ada, Qobliyah Isya juga ada. Tapi paling dikukuhkan adalah Qobliyah Dzuhur, Ba'diyah Dzuhur, Qobliyah Asyar, Ba'diyah Maghrib, Ba'diyah Isya. Qobliyah subuh itu salat yang gede, mendekati fardu pahalanya. Maka jangan ditinggalkan ini yang ringan ini. Bahkan kalau ibu ketinggalan qada nanti, misalnya ibu sekarang kok lupa enggak salat qobliyah subuh, ingatnya waktu duha nanti qada. Bahkan kalau tadi masuk masjid ini kok sudah didirikan salat jamaah, belum salat qobliyah subuh, lakukan setelah ini. Dan itu bukan qada dan bukan haram. Yang mengatakan haram itu seperti ustaz ngantuk itu. Yang diharamkan ada sholat terbatas, sholat sunat mutlak diharamkan dilakukan setelah sholat subuh. Tapi kalau qobliyah subuh yang tadi belum dilakukan karena ketinggalan, lakukan setelah ini, berdiri dua rakaat subuh qobliyah subuh itu kemuliaan, lakukan itu sujud dulu bu, jadi sholat-sholat qobliyah. Misalnya qobliyah duhur kok tidak sempat ibu ingatnya waktu asar, lakukan saat itu. Ya Allah, aku tadi qobliyah duhur belum aku lakukan, ini paling gedenya pahala sholat qobliyah. Kemudian menyusul lagi sholat duha minimal dua rakaat. Sisihkan di dapur pun sah bu, nggak usah pakai mukena, tapi pakai baju yang menutup aurat. Sholat kan tidak harus pakai mukena, yang penting ibu telapak wajah yang terlihat, telapak tangan boleh kebuka, ini boleh kelihat, dilipat sarung kakinya, pokoknya ketutup kakinya, bagus kaki juga sah. Mungkin kita sibuk, ibu sibuk seorang kantoran di atas kendaraan, di atas mobil, sebelum naik mobil sudah pakai air wudu. Ini termasuk yang perlu kami hadirkan bahwasanya begitu mudahnya sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau ibu bapak melakukan perjalanan di atas kendaraan setengah jam, coba ibu bisa melakukan sholat sampai 20 rakaat setengah jam. Sebab di atas kendaraan lebih cepat, bisa 10 rakaat sampai 20 rakaat. Jadi di atas kendaraan ngadep kiblat kita adalah kiblat ke arah mobil. Cukup kita duduk begini, kalau ibu-ibu kaki harus tertutup, baju busana muslimah itu sudah cukup, ini perlu ditarik sedikit ke sini, enggak usah pakai mukena, ini tidak harus ditutup. Ini kesalahpahaman seorang belajar ilmu fikih, katanya Pak, tangan ini harus ditutup, enggak. Jadi boleh ditampakkan kafein dua telapak tangan dhahran wa batnan, perut dan punggungnya boleh terlihat. Ini sah begini tok. Dikasih peniti saja, cek, ini selesai. Ibu lalu salat Allahu Akbar. Kakinya pakai kaos kaki, enggak boleh kelihatan. Allahu Akbar di atas mobil, Masya Allah. Ini lo mobil yang bakal masuk surga, mobilnya digunakan untuk melakukan sholat. Dan ini biasa kami ajarkan ke anak-anak di kereta. Allah, dikit-dikit Allahu Akbar. Bismillah, baca. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya agak merunduk, tidak harus nempel di jok. Sholat apa tadi? Aduh, qobliyah subuh saya yang lupa tadi. Atau duha saya. Atau sholat sunat apa saja. Indah. Jadi kita ingin menyisihkan sholat waktu. Paling sholat paling berat. Kemudian malam hari, sholat malam hari yang paling berat, sholat witir. Sebab bagi Nabi witir adalah wajib. Witir boleh dilakukan setelah isya. Habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, langsung witiran boleh ibu. Kalau nanti bangun malam lagi, witirnya gak usah diulang. Cuman sebaiknya witir, kalau bagi orang yang sudah biasa bangun malam, jadikan witirnya nanti di akhir saja jadi penutup. Cuman kalau sudah witiran di awal, habis isya kok sudah witiran, witir itu minimal satu rakaat itu witirannya orang pelit. Satu rakaat itu sah, itu witirannya orang pelit. Tiga rakaat lumayanlah, boleh tiga rakaat langsung, boleh dua satu. Untung-untung bisa 11 rakaat. Waduh, ini witirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi witirnya 11, kebanyakan Nabi witirnya 11 11 11. 3 rakaat witir. Kalau sudah witir habis salat Isya misalnya, malam bangun malam lakukan salat malam sebanyak-banyaknya, witirnya enggak usah diulang. Ada sebagian orang salah paham, kalau sudah melakukan sholat witir katanya enggak boleh sholat apa-apa. Itu orang ngantuk waktu ngaji dulu, sudah ngantuk ngajar orang lain, itu masalah. Jadi ilmu itu harus jelas, fikih itu harus ada sumbernya, belajar dan sebagainya. Itu sholat yang paling berat. Kemudian malam tolong ditambah bu, hajat, tahajud, istikharah. Hajat, setiap hari kan punya hajat. Lintaskan hajat ibu apa saja. Hajatnya apa diantaranya? Semoga aku semakin cinta pada suamiku. Harus pernah doa gitu enggak, bu? Suami pun berdoa, ya Allah semoga aku semakin cinta pada istriku. Pernah doa gitu enggak? Ya pernah itu. Makanya hidupnya kok kurang nyaman itu. Cinta itu penting ya. Misal itu, kita biasanya nuntut semoga suamiku cinta kepadaku. Gitu kok ya? Salah bu. Doanya dirubah, semoga aku cinta kepada suamiku. Kan begitu. Sekarang egois tuh, suamiku biar cinta kepadaku. Gak pernah berdoa, semoga aku tambah cinta. Kalau kita tambah cinta itu enaknya apa? Ngabdi gampang. Kalau ada kekurangan, suami mudah memaafkan. Wah di sorga ini. Yang menjadi masalah nasib suaminya cinta, kitanya kurang cinta. Sebel nanti jadinya bu. Suami cowel-cowel, sebel. Suami deket, sebel. Suami sebel, kan gak enak. Ini itu termasuk hajat yang harus kita sampaikan. Ya Allah jaga harus rumah tanggaku, anak-anakku, ya Allah rizkiku. Sholat dua rakaat nanti, sholat hajat, istikharah. Kalau niat boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Melayu, boleh bahasa Sunda. Aku niat sholat hajat, ya Allah, Allahu Akbar. Allah juga paham. Diajari bahasa Arab gak bisa-bisa, akhirnya gara-gara gak bisa gak sholat, kan rugi. Sholat duha pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau sholat duha. Allahu Akbar. Beres. Allah tahu. Witir, ya Allah. Aku witiran, ya Allah. Dua rakaat dulu, ya Allah. Baru nanti satu, ya Allah. Allah paham, sudah. Cuman kalau bisa, ya pakai bahasa Arab, ya. Dikit-dikit. Salli fardu, salli sunnat. Witri rakaataini. Lillahi ta'ala. Boleh. Tapi pakai bahasa Jawa juga boleh. Kemudian, setiap malam itu minimal ibu punya sholat. Witir. Ditambah hajat, tahajud istikharah. Kalau ibu termasuk barangkali yang belum biasa sholat panjang, bapak-bapak belum biasa sholat panjang, paling tidak setiap malam itu 5 rakaat. Witirnya 3 rakaat plus 2. Ini kelas TK ya. Kalau ibu belum bisa melakukan ini, bapak-bapak berarti belum boleh masuk TK. Ini paling ringan itu sholat malam itu rutinkan. Istiqomah biarpun hanya cuma 10 menit. Istiqomah 5 rakaat. 3 rakaat witir paling akhir penutup. Duanya itu didobel niatnya. Istikharah, hajat, sama tahajud. Itu boleh. Ulama mengatakan namanya as-salawat al-mundarijah tahta salatin ukhra. Cuma ini salat yang bisa digabung niatnya. Karena itu jenis kayak salat sunat mutlak itu bisa digabungkan jadi satu istikharah. Istikharah itu apa? Minta dipilihkan oleh Allah. Jangan salat istikharah kalau mau nikah saja, nikahnya cuma sekali enggak pernah istikharah lagi kan? Jadi istikharah itu dihimbau setiap malam. Karena apa? Besok pagi itu kita pasti dihadapkan dua masalah. Antara beli tidak beli, pergi tidak pergi, ngambil tidak ngambil, itu pasti. Kita istikharah. Hajat kita banyak setiap hari. Sholat hajat bisa diulang-ulang lagi. Misalnya ibu waktu itu mau sholat hajat melintaskan doa, ya Allah, semoga rizkiku halal, ya Allah sholat. Setelah sholat dua rakaat ingat, ya Allah, anakku kok belum tak doain. Sholat hajat lagi. Boleh. Cuman yang penting istiqomah dulu. Hajat, istikharah, tahajud. Tahajud itu setiap sholat yang dilakukan di tengah malam, sehabis tidur, itu namanya tahajud. Kalau ada orang yang gak pernah tidur malam, tahajud gak ada, tapi sholat malam tetap bebas. Setelah itu witir, gak usah banyak-banyak. Setelah itu tafakur, ngerenung, ibadah dibagi, ibadah sholat, kemudian ngerenung. Renung itu diam sejenak, 10 menit, mikir, iya ya, kok aku sama istriku kok masih kasar, kasar. Padahal istriku telah melahirkan 5 anakku, ya Allah, dosaku amat besar, ya Allah. Yang ibu-ibu mikir, setiap hari juga dikasih nafkah sama suami, kok saya masih ngomong kasar. Terus mikir juga ibu-ibu, suamiku sudah tidak bisa ngasih nafkah, masih saya marah-marahi. Suamiku sudah melarat, tak marah-marahi, ya Allah, kok jahat banget aku. Istighfar, tafakkur itu ternyata penting, dan ini bagian ibadah yang sering dilupakan oleh hamba Allah. Jadi ibadahmu tuh, ibadah kita itu jangan hanya sholat, baca Quran, tidak. Tafakkur, ngerenung di malam hari. Ngerenung, ya Allah. Sehingga Qadiyat mengatakan begitu pentingnya merenung. Tafakkur sa'ati khairun min ibadati sanah. Orang tafakkur sesaat di malam hari itu, bu, lebih bagus daripada ibadah setahun. Dan tafakkur itu yang membenahi hidup kita di esok hari. Iya ya, kok aku kok ngomong kasar sama tetanggaku. Astagfirullah. Iya ya, dosa mataku jelalatan intrus. Baru yang ketiga, mohon kepada Allah doa, doa yang khusyuk, doa yang disadari. Dengan cara apa itu? Dengan bahasa apapun yang kita paham, pakai bahasa Melayu boleh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu adalah cara-cara beribadah yang ringan. Gak usah bingung-bingung. Ada orang ibadahnya itu baca solawat sampai 50 ribu. Ya bagus sih. Cuman akhirnya yang dipikir bilangannya doang, ngantuk. Kita perlu gak usah banyak-banyak, tapi istiqomah, disadari, Setelah itu ibadah kita adalah urusan dengan manusia yang baik. Jangan sampai sama tetangga enggak baik, sama suami enggak baik, sama ibu enggak baik. Biarpun ibadahnya sebanyak kayak apapun, tidak akan selamat orang tersebut, rugi. Dan kata Imam Ghazali di dalam Al-Kashf wa Tabyin, ketertipuan orang ahli ibadah adalah urusan dengan manusia itu jelek biasanya. Dan ternyata benar nih. Kalau diperhatikan biasanya orang yang jago ibadah itu ngomongnya nyelekit. Seenaknya sama suami, seenaknya ngomong sama istri. Karena tertipu dengan ibadahnya. Dipikir dengan ibadahnya sudah bisa masuk surga. Insya Allah di pagi hari ini kita benah diri. Senyum pada suami. Sampai dikatakan, kalau ngomong sama ibu. Kalau kita ngomong sama ibu. Mendekatkan telinga kita di bibir sang ibu waktu ngomong. Itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Kalau kita mau bertutur kata kepada ibunda kita. Dengan mendekatkan mulut kita di telinga beliau, lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Indah kalau kau ngomong semacam itu. Khususnya suami istri juga begitu. Suami istri itu kalau bisa setengah budek terus semuanya. Kalau ngomong kayak orang budek apa mah. Kayak gitu loh. Mana keindahan pengantin baru tok seminggu setelah itu kayak orang lain ya. Kita perlu di rumah tuh ya. Makanya kalau sama suami, sama istri itu sudahlah kayak budek-budekan aja lah. Dikin gak dengar kalau ngomong nempel terus. Itu ibadah juga, jangan dianggap sepele. Ibadah bukan sujud rukuk begini, bukan itu saja, bukan. Tapi baik dengan sesama. Sedekah Net Radio. Radio dakwah 24 jam.